rasaku di senapurna. Daun yang gugur telah lama kering, namun nostalgia bersamamu tak pernah kersa. Selembar benang sutra yang terurai bersinar ceria menyala. Setulus cintamu pada diriku, setegar cadas keras yang berdiri tegak. Indah pelabuhan Sunda Kalang, mari yang menari-nari, dua insan meningkat birahi, memakzulkan diri sehidup semati. Kini mekar lagi untuk selamanya.